lama kita tidak bertemu. Ay, dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra, melihatku rindu wajah cantikmu. Dan bulan terang menatap riang, melihatku rindu wajah cantikmu. Kamu, bagaimana keadaanmu? Oh, I, di sini aku.